فاتحة بنيت فاتحة الأرواح والدين لكم واتنا ومواتكم وموات المسلمين من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع. ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا وأهل البلدة خاصة وللمسلمين عامة، أن الله تغشر المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا بعلوم في الدارين آمين. رضي الله عنكم: وعليك بتجديد الوضوء لكل فريضة، واجتهد ألا تزال على طهارة، وجدد الوضوء كلما أحدثت، فإن الوضوء سلاح المؤمن، ومتى كان لم يتجاسر العدو على الدنو منك. وقد جاء رجل إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه يسأله أن يعلمه الكيمياء، فأمره الشيخ أن يقيم عنده سنة، وشرط عليه أن يتوضأ كلما أحدث يصلي ركعتين، ووعده التعليم بعد ذلك. فلما كملت السنة ذهب ذلك الرجل إلى بئر يستسقي منها ماء، فطلع الدلو مملوءا ذهبا أو فضة، فصبه في البئر زهدا فيه، وجاء إلى الشيخ فأخبره، فقال له الشيخ: قد صرت الآن كلك كمياء. ونصبه داعيا إلى الله تعالى، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بتجديد الوضوء، dan hendaknya kamu memperbaharui wudu likulli faridhah, untuk setiap salat fardu. Salat duhur sampai asar masih belum batal, maka tetap wudu kembali. Itu namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: al-wudu 'ala al-wudu nurun 'ala nur. Punya wudu untuk salat fardu, wudu lagi. Itu ibarat ada cahaya ditambahi cahaya lagi, semakin terang. Nah, semakin benderang. Dan hendaklah kamu memperbarui wudu pada setiap sholat wajib, sholat fardu. Wajtahid an la tazala ala taharah. Dan berusahalah. Dan berusahalah kamu an la tazala ala taharah, untuk selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, tidak berhadas. Wajaddidil wudu kullama ahdatsa, dan perbarui wudu kamu setiap kamu berhadas. Setiap berhadas diperbarui wudunya, wudu ngentut, wudu terus begitu. Jangan dipertahankan hadasnya. Langsung diperbaharui wudunya. Kenapa? Fa innal wudu'a silahul mu'min, karena wudu itu adalah senjata orang yang beriman. Wa mata kana silahu hadiran, dan kapan saja senjata itu siap, Lam yatajasaril aduwu berarti tidak bisa melangkahi itu musuh. Alat dunuwi minka daripada mendekat kepadamu. Kalau kamu itu setiap saatnya siap dengan membawa senjata, musuh mikir mau dekat. Wah, ini orang selalu siap ini. Begitulah musuh kamu itu setan yang paling berbahaya. Nafsu juga lebih berbahaya lagi. Ketika kamu selalu siap, selalu berwudu, maka kamu itu berarti seperti orang yang siap menghadapi musuh kamu. Nafsu tidak akan bisa menguasai kamu, setan tidak akan bisa mempengaruhi kamu, karena kamu terlindungi dengan berkat wudu kamu. Paham ya? Karena itu ada satu riwayat Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, "Idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharatin fala talumanna illa nafsak." Jika menimpa kepada kamu musibah dan kamu lagi berhadas tidak punya wudu, fala talumanna illa nafsak, maka jangan kamu caci kecuali diri kamu sendiri. Jangan nyalakan, kenapa saya kena musibah, kenapa kamu enggak siap dengan benteng, dengan tameng, dengan perlindungan diri, yaitu wudu. Artinya, jika orang selalu mempunyai wudu, insya Allah dia akan terlindungi daripada musibah yang menimpanya. Wa ja'a rajulun, dan benar-benar telah datang seseorang ila Syekh Abil Hasan Asyadiri, ke Abil Hasan Asyadiri radhiyallahu anhu. Yas'aluhu, orang ini datang meminta kepada Abil Hasan Asyadiri an yu'allimahul kimia, untuk mengajarkan Abil Hasan Asyadiri dari itu kimia kepadanya. Kimia itu kalau di bahasa Arab namanya tahwilu al-ma'adin ila dhahab. Besi dirobah menjadi emas. Paham nih ya? Gimana caranya? Rupanya orang ini kepingin kaya. Gimana caranya besi jadi emas? Ajari kami. Memang Abil Hasan Asyadili ini orangnya terkenal karamah. Fa amarahu Syekh an yuqima indahu sanatan, maka memerintahkan si Syekh tadi itu an yuqima indahu sanatan, tinggal ada di pondoknya dia selama setahun. Kamu tinggal di sini setahun. Wasyaratu alaih, dan disyarati, mensyarati si Abil Hasan dari itu kepada itu orang, an yatawadda kullama ahdath, dia harus berwudu setiap berhadath, wa yusalli rak'atain, dan dia salat dua rakaat setelah setiap selesai wudunya. Setiap berhadath dia salat dua rakaat, setiap berhadath dia wudu dan salat sunnatul wudu. Wa wa'adahu ta'lim ba'da dhalik, dan menjanjikan Abul Hasan kepada itu orang untuk mengajari setelah itu. Kalau kamu sudah lulus selama setahun, istiqamah tidak berhadas kecuali langsung wudu dan sholat dua rakaat setelah setahun tiga kimia. Baru tak ajar ilmu itu. Falamma kamulatis sanatu, maka ketika sempurna setahun, dahaba dzalika rajul ila bi'rin. Pergi itu seseorang menuju ke satu sumur, yastaqi minha ma'an, mengambil air dari itu sumur untuk minum, untuk wudu. Kalau sekarang pakai pompa ya, kalau dulu pakai timba. Fatala ad-dalwu, maka naik itu timba, muncul itu timba untuk mengambil air, mamlu an dhahaban, bukan isinya air tapi penuh dengan emas. Penuh dengan emas. Au fiddatan, atau penuh dengan perak, emas perak. Tak timbo. Tapi orang ini sudah berguru kepada Abil Hasan Asyadili selama setahun. Udah bagaimana dengarkan keterangan, taklimnya, ilmunya, ibadahnya. Udah mantap dalam hatinya. Ketika sudah melihat emas, fasabbahu. Tadi apa? Setiap berhadas cepat-cepat wudu dan sholat dua rakaat. Loh, emas gak bisa buat wudu ini. Dia takut waktunya akan tergeser dan dia dianggap mempertahankan hadasnya. Kalau sampean kan ngitung berapa gram ini. Ini orang tak menjaga amanat gurunya selama setahun. Setiap berhadas cepat wudhu langsung. Dan sholat dua rakaat. Akhirnya dilempar ke sumur lagi. Lempar. Satu timbah emas itu. Fasabbahu fil bi'ir. Zuhdan fihi. Zuhud karena dia tidak memerlukan itu emas tapi memerlukan air. Malah dalam keterangan yang lain sampai tiga kali. Sampai dia menyatakan aku perlu air bukan perlu emas. Gitu. Akhirnya muncul air. Waja'ila syekh. Setelah setahun persis itu datang kepada si Syekh Abil Hasan Asyadili. Fa akhbarahu, maka memberi kabar si itu orang kepada Abil Hasan Asyadili. Faqala lahu syekh, maka berkata si Syekh Abil Hasan Asyadili kepada itu orang, gesir tal'an kullaka kimia. Orang itu nagih. Mana setahun sudah aku lakukan syarat-syarat itu dan sekarang waktunya saya belajar kimia dari itu. Sudah kamu itu 100% kimia sekarang. Bukan emas jadi, bukan besi jadi emas, malah air sudah kamu itu bisa kamu bisa jadi dengan emas. Gosir telan kimia. Baru dia sadar, subhanallah, ternyata dengan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala berikan karomah yang melebihi daripada usaha manusia. Tapi orang itu akhirnya lebih cinta kepada ibadahnya dia. Wa nasabahu da'iyan ilallah, dan dilantik oleh Abil Hasan Asyadili sebagai da'i ilallah. Coba kamu kalau perhatikan kisah ini. Kisah ini mengajarkan kepada kamu pertama, siapa orang yang mau melaksanakan ajaran Allah dan Nabi ini tidak akan kecewa. Dunia akhiratnya akan terjamin. Dalam satu ayat Al-Quran Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk daerah tadi itu mereka beriman dan bertakwa, aku akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Berkah dari langit dan dari bumi. Kalau dulu itu saudara-saudara, turun dari langit hujan, sawah-sawah jadi subur, sumur-sumur jadi terisi, seger semuanya, hawanya seger sejuk. Akhirnya buah-buahan semakin baik-baik, padi semakin berlimpah, subhanallah, berkah. Tapi sekarang sama, turun hujan dari langit, sawah-sawah jadi rusak semuanya, banjir. Banyak rumah-rumah yang rubuh. Kemudian banyak yang ketakutan, apalagi orang Rejoso sama keraton. Istiqomah banjir. Kalau dulu orang kalau hujan itu senang, sekarang ketakutan. Coba kamu teliti, apa beda sekarang? Dulu itu orangnya banyak yang bertakwa kepada Allah. Yang turun berkah dari langit, yang keluar berkah dari bumi. Dulu gak ada pupuk loh, gak pakai pupuk, tapi bagus-bagus panennya. Sekarang pakai pupuk, besok mau panen tikus, gue duluin panen. Yang dari bumi munculnya enggak berkah, yang dari langit turunnya enggak berkah. Kenapa? Udah berubah penduduk daerah tadi itu, bukan beriman, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak bisa menjamin ilmu tadi itu bisa sukses tanpa didasari takwa. Tidak bisa menjamin bibit yang unggul dan pupuk yang berlimpah, air yang berlimpah, tidak akan bisa menjamin akan sukses tanamannya tanpa didasari takwa. Dengan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjamin kamu akan menjadi orang tercukup rezekinya, bahkan berlimpah rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayo, pakai teori akal kamu atau pakai iman kamu sekarang? Hitungan. Dulu itu petambak-petambak itu kaya-kaya. Sekarang bangkrut-bangkrut. Dulu petambak-petambak itu kaya-kaya. Padahal enggak ada penyuluhan dulu. Enggak pakai ijazah perikanan atau bimbingan perikanan, enggak pakai begitu dulu. Berhasil sukses. Sekarang tambah cili-cili wae. Mengkret kabeh. Banyak yang rusak, teliti, teliti. Dulu itu tanah-tanah itu milik Haji Syukur, Haji Safi'i, Haji Rifai. Sekarang bukan milik haji lagi, TKB di doli. Kenapa lah haji-haji dulu itu masya Allah tidak ada yang pakai dasi loh. Sarungnya ya model begitu. Sendalnya sisian. Kopiahnya miring. Tapi tanahnya masya Allah, rumahnya banyak. Sukses, berhasil. Gak berkah. Apa bedanya orang dulu dengan sekarang? Nilai aja, orang dulu itu patuh kepada Allah, orang sekarang banyak gak patuh. Alasan punya pekerjaan, saya itu kerja, gak boso. Udah mancal dah boso. Kemudian minta bahagia dunia akhirat. Ya apa ini orang gini, kalau udah begini. Orang dulu pekerjaannya enggak seberapa banyak kerjanya, tapi berkah, bisa haji. Haji dulu sama sekarang lebih payah dulu, Pak. Harus melewati lautan, berbulan-bulan sangunya, ninggalkan keluarga berbulan-bulan, lebih banyak biayanya. Tapi banyak yang haji dulu. Sekarang haji utang, haji arisan. Anda lihat, Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sudah orang itu dekat kepada Allah, Allah kasih karomah. Tahu karomah enggak? Karomah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu kelebihan. Bukan karena ilmu atau kekuatannya, tapi karena bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu artinya karomah itu kejadian yang di luar kemampuan manusia, yang muncul dari orang yang soleh. Di luar kemampuan. Lah kalau kemampuan bukan karomah namanya itu. Lo gak punya kemampuan kok. Nih. Di dalam Al-Quran banyak Allah menceritakan karomah. Kalau mukjizat udah jelas. Kalau mukjizat udah jelas. Yang jelas munculnya dari orang yang soleh ya. Kalau bukan dari orang yang soleh, bukan karoma namanya, istidraj. Nah, kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan Nabi Siti Maryam. Tidak ada Nabi perempuan ya. Siti Maryam alaihissalam, beliau ketika ada di tempat ibadahnya, gak keluar-keluar dari tempat ibadah itu, dan yang mengirim makanan adalah Nabi Allah Zakaria alaihissalam sebagai pengasuhnya. Ada di situ Nabi Allah Zakaria setiap mau mengirim makanan dibuka pintunya, ternyata di situ ada buah-buahan yang bukan pada musimnya. Bukan musimnya kurma, ada kurma yang baru dipetik. Bukan musimnya apel, apelnya juga masih baru dipetik, seger. Kaget Nabi Zakaria ini orang dimasuk satu ruangan yang gak mungkin bisa ditembus oleh siapapun. Kok ada makanan ini? Kullama dakhala alayya Zakaria al-mihrab wajada 'inda rizqa. Setiap masuk ruangan itu Nabi Zakaria mendapatkan ada makanan ada di situ yang bukan pada musimnya, minuman juga demikian. Padahal enggak ada yang masakkan. Makanan itu tidak akan harus lewat Nabi Allah Zakaria. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, ini gimana ini adanya makanan ini? Bagaimana bisa ada makanan ini? Ada yang ngirim, ada yang masuk. Di pasar enggak ada. Di toko enggak ada. Bukan musimnya, tandurannya enggak ono. Anna laki hadza. Qalat huwa min indillah. Dia berkata, ini langsung kiriman dari Tuhan. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Nah ini karomah ini, orang pilihan. Dengan tanpa hitungan, dengan tanpa perhitungan, dengan tanpa pemikiran, rezekinya datang seketika. Nah, tapi man yasha, orang yang Allah pilih di antara hambanya. Ini karomah. Demikian juga Allah menceritakan Siti Maryam ketika beliau melarikan diri karena hamil Nabi Allah Isa. Dan akhirnya melahirkan Nabi Allah Isa, beliau lemah, perlu makanan, siapa yang masak, siapa yang ngirim saat itu. Beliau istirahat ada di satu pohon, pohon kurma. Dia bingung gimana ini, terus gimana merawat anak ini, gak ada makanan, mengkonsumsi makanan dari mana kita. sedangkan anak ini juga perlu menyusu nantinya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani kaja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bijid'in nakhlah tusakit 'alayki rutaban janiya. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk berkata, jangan susah kamu Maryam. Allah sudah menyediakan bagimu sungai yang mengalir ada di bawahmu. Yang asalnya kering, basah, mengalir sungai di bawahnya. Jadi bisa minum. Habis melahirkan kan lemes. Minumannya sudah disediakan di situ. Makannya ada pohon kurma di situ. Naik enggak mungkin perempuan naik. Habis melahirkan. Gimana ini? Ente injek dengan kaki kamu. Kamu apa? Kamu goyang dengan kaki kamu, wahai Maryam, maka akan berjatuhan pohon ada di dari atas itu pohon kurma. Dicecek ini tak rontok, rontok, rontok, rontok, rontok. Sampai yang jejek masih kedot seperti Samsung ente. Walaupun seperti McTyson kamu tinju tidak logor itu. Ngelung gedenya segitu pohon kurma. Dengan satu injekan, satu tekanan daripada kaki Siti Maryam, maka berjatuhan itu semuanya. Ini karomah daripada Siti Maryam yang Allah berikan kepadanya. Demikian juga cerita. Ini tak ceritai karomah sampean, biar tahu bahwa karomah itu ada dasarnya. Yang enggak percaya karomah, enggak percaya dengan Al-Qur'an dan hadis nanti ini. Demikian juga cerita Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ketika Nabi Allah Sulaiman berkehendak singgasana Ratu Balqis yang ada di negeri Saba di Yaman dipindah ke negeri Palestina. Nabi Allah Sulaiman menawarkan kepada umatnya, siapa yang akan bisa mendatangkan itu singgasana Balqis secepat mungkin. Qala ifritu minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamik. Nabi Sulaiman, aku siap mendatangkan itu singgasana Balqis. Gede singgasana Balqis itu, bukan kursi begini. Gede. Sebelum engkau berdiri, bergeser daripada tempat berdirimu. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Di situ ada seseorang yang hadir. Sebagian mengatakan nama orang itu namanya Asif bin Barkhia. Orang yang dia mempunyai ilmu daripada kitab. Dia mempunyai ilmu mengetahui rahasia Ismullahil A'zam. Siapa orang yang mengetahui rahasia Ismullahil A'zam, meminta kepada Allah dengan menyebut Ismullahil A'zam, semua permintaannya dikabulkan oleh Allah. Orang ini berkata, ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan sanggup mendatangkan singgasana Balqis itu, wahai Nabi Sulaiman, sebelum engkau memalingkan pandanganmu. Enggak ada kargo. Ada kargo pun perlu berapa hari itu. Ini lebih mutakhir daripada teknologi sekarang, karomah itu berarti. Maka orang ini berkata kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, mohon Anda lihat ke atas sekarang. Melihat ke atas Nabi Sulaiman. Silakan Anda kembali ke hadapan Anda. Dilihat singgasana sudah ada di situ. Bukan Nabi. Nabinya Nabi Sulaiman. Ini karomah namanya. Ini adalah karomah. Banyak sekali. Nabi Muhammad SAW juga menceritakan karomah daripada orang-orang soleh Bani Israel. orang-orang soleh daripada umat-umat yang dahulu. Sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, yang berbicara di waktu masih kecil itu 3 orang. Bayi berbicara. Bayi bisa ngomong. Pertama Nabi Isa. Kedua, wa kana fi bani Israil rajulun yuqalu lahu Jurayj. Di Bani Israil ada orang yang disebut namanya Jurayj. Jurayj ini orang ahli salat dan dia mempunyai ibu. Dia mempunyai ibu yang tua. Ketika tengah-tengah dia sholat, ibunya manggil, ya Jurayj. Tua udah. Dia sholat sunnah. Si Jurayj mengatakan, sholatku apa ibuku ya sekarang? Sama-sama ibadah ini. Dia menganggap sholatnya lebih utama dari ibunya. Gitu. Ini sholat sunnah. Karena itu kalau sholat sunnah, ibu tidak mengetahui dia dalam keadaan sholat dan dikasih isyarat gak faham, batalkan. Lebih baik kepada ibu. Lebih besar bakti kepada ibu. Kecuali kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib, cepatkan sholatnya. Gak usah pakai yang sunnah-sunnah. Demi bakti untuk ibu. Demikian juga ayah. Ini Jurayj meneruskan, dikhusyukkan sholatnya. Sampai ibunya begel. Sampai ibunya doa begini. Nah, ini pelajaran juga. Ibu-ibu jangan gampang doakan anak. Bahaya itu. Doakan jelek maksudnya. Doanya begini. Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan dimatikan ini anakku. Sehingga engkau menampakkan ke anakku wajahnya pelacur-pelacur. Wah, ini rupanya darah tinggi ibunya. Jurayj ini orangnya ahli ibadah, gak pernah keluar dari khalwahnya. Setelah ibunya meninggal dunia sekian lama, dikenal orang soleh. Ada seorang perempuan pingin jadi istrinya gitu. Godah muka, belakang, kanan, kiri, cari perhatian. Gak direken sama Jurayj. Sampai menyodorkan dirinya, gak mau Jurayj. Akhirnya, wah, kita paksa aja ada dengan orang lain hamil, menyatakan aku dihamili Jurayj. Tujuannya supaya Jurayj mengawini dia. Orang emosi, oh kalau gitu bohongan, dia ibadah, dihancurkan sudah rumahnya, tempat ibadahnya. Setelah dihancurkan tempat ibadahnya, diantem itu Jurayj sudah. Kata Jurayj, entar. Ini aku tidak melakukan, aku ini kualat ibuku, kata dia. Ingat bagaimana ibunya pernah kecewa dengan dia. Entar, izinkan aku sholat sebentar. Sholat, setelah sholat, baru Jurayj tadi itu tanya kepada itu anak. Man abuk? Siapa bapakmu? Baru anak itu menjawab, rajulun raqibun dzusyaratin. Oh, bapakku si fulan disifatkan gini. Kaget orang-orang, nyesel. Anak bangun lagi ya yang bagus, pelipit emas itu enggak, gubukku aja kembalikan, kata dia. Enggak apa-apa, itu bukan salah kamu 100% juga karena salahku dulu. Sampai ibuku mendoakan yang demikian. Karomah itu, masih bayi karomah. Jurayj ini bisa karomah membuat anak bayi itu bisa berbicara. Ada juga ceritanya masih bayi karomah, ibu menyusui anaknya. Lagi tengah-tengah menyusui anaknya, kelihatan ada orang gagah kaya, ada pengawalan, pejabat, orang yang sukses. Dia berkata, ya Allah, mudah-mudahan anakku seperti dia, mujur, beruntung. Anaknya tadi itu melepas tetek ibunya, ngomong sama ibunya, ya Allah, mudah-mudahan aku gak seperti dia, gitu. Kaget ibunya. Kok model ini anak? Hah? Kemudian lagi tengah jalan kelihatan ada orang gembel, dihina sana, dihina sini, malah dia tadi itu didolimi. Dimintakan, ya Allah, kasihan, mudah-mudahan anakku gak seperti dia, kata dia. Anak itu juga melepas tetenya, menyatakan, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Akhirnya ibunya tanya, enak kok model kamu tadi? Kamu tuh tak doakan gitu supaya bahagia kok. Kamu gak mau didoakan seperti, tak doakan gak seperti si yang kedua ini, supaya kamu tadi itu tidak mengalami nasib seperti dia, kok gak mau, kata dia. Bu, kata dia, itu yang naik kendaraan, yang gagah itu adalah orang yang dolim. Aku tidak mau dijadikan seperti gitu. Yang kedua ini orang yang soleh yang dituduh, kamu berzina, kamu mencuri, padahal enggak. Dia adalah orang yang baik, yang lagi diuji oleh Allah. Aku ingin jadi itu. Karamah dari kecil. Wah, banyak sekali riwayat Muslim bagaimana sahabat Nabi keluar dari majlis taklimnya Nabi di siang, di malam hari. Ketika pulang, Allah Subhanahu wa taala jadikan keluar daripada tangannya dari itu cahaya gelap gulita. Wabiyah cahaya. Kemudian ketika berpisah, pisah jalan, cahayanya jadi dua. Hah? Idza iftaraga bi adha'at lil akhar asahu fa mashakul wahid minhumma fi dhaw'i asah. Bukan tangan apa? Tongkatnya. Tongkatnya mengeluarkan cahaya. Jadi enggak perlu lampu lagi, senter lagi. Senternya dari tongkatnya. Sekarang kalau senter, kalau ada keluar senternya ada baterainya. Ini karomah. Wah, banyak sekali. Nah, ini ringkas cerita. Karomah ada. Kapan kamu menjadi orang yang soleh dicintai oleh Allah, Allah akan tampakkan karomah. Allah akan tampakkan kejadian yang luar biasa di luar kemampuan manusia, sehingga kamu menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang percaya dengan karamah, dan dijadikan Allah orang-orang yang soleh yang dicintai Allah, dikasih kemuliaan oleh Allah. Amin. Allahumma amin.